الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. والصلاه والسلام على من بعث الله رحمه العالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخواني في الله، ان شاء الله pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kajian kita khususian dalam kitab Minhajul Muslim Babul Ibadat. Kita masuki kepada al-madah tsaninah, yaitu materi yang ke-8, fi arkanis shaumi wa sunanihi wa makruhatihi, tentang sunnah-sunnah puasa, tentang hukum-hukum puasa, sunnah-sunnahnya dan makruh-makruhnya. Arkanis shaumi wahida, hukum-hukum puasa yaitu awalan an-niyyah. Yang pertama adalah niat, dan niat ini merupakan rukun dari semua ibadah, karena tidak tanpa niat ibadah tidak akan sah. Wa hiya husnul qalbi 'ala shaumi intiqalan li amrillahi 'azza wa jalla. Maksudnya di sini adalah tekad hati untuk berpuasa dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ini wajib kita garis bawahi, yaitu intiqalan li amrillah, melaksanakan perintah Allah. Karena kalau bukan karena melaksanakan perintah Allah, maka dia bukan menjadi ibadah. Kalau hanya sekedar tekad hati, ya, kekuatan hati itu tanpa ada keinginan atau tanpa ada maksud untuk melaksanakan perintah Allah, maka itu bukan ibadah. Atau taqarruban ilaihi, atau untuk mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semuanya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Faidah kana shaumu fardhan fanniyatu tajibu bilailin qabla al-fajr. Ini juga wajib untuk digaris bawahi, bahwa jika puasa itu bukan merupakan puasa yang wajib, merupakan puasa yang fardhu, maka niatnya itu wajib pada malam hari sebelum fajar terbit. Kapan mulainya? Bisa dimulai dari sejak habis sholat isya, ya, atau habis sholat tarawih. Kita berniat. Niatnya bagaimana? Tekad dalam hati untuk melaksanakan perintah Allah. Itu saja. Ya, tidak ada mengatakan nawaitu shaumal ghadin dan selanjutnya. Dan orang kalau sepertinya sahur itu 99% pasti sudah niat untuk puasa. Karena tidak ada orang yang sahur dengan sukarela, ya, kecuali berpaksa. Dengan sukarela kecuali berniat untuk puasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang tidak meniatkan untuk puasa sebelum fajar, yaitu sebelum fajar, sebelum adzan subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, dalam artian bahwa puasanya itu tidak sah. Itu kalau puasa yang wajib. Wa in kana nafalan sahhat walau ba'da thulu'il fajri wa irtifa'in nahari in lam yakun qad ta'ama shay'an. Berbeda kalau puasa itu adalah puasa yang sunnah, maka sahih atau sah niatnya walaupun setelah terbit fajar atau bahkan setelah siang, ya, jam berapa, 9, 10, itu baru berniat, itu sah. Selama apa? Selama belum mencicipi apapun. Dan ini sejak apa? Sejak subuh, antara subuh sampai dia berniat, itu dia belum mencicipi apapun. Ya, sama puasanya puasa yang sunnah. Contoh dia lupa, tidak sahur, karena lupa hari itu adalah hari Senin. Nah, ketika sudah di masjid, ngobrol-ngobrol, pulang ke rumah, dengan kalender Kristen ASEAN yang puasa. Itu boleh. Ya, karena itu adalah puasa yang sunnah. Tapi kalau mengkodok bagaimana? Tidak boleh. Karena mengkodok itu mengganti Ramadan. Maka itu adalah wajib. Dan kalau wajib yang fardu itu harus dengan niat sebelum subuh. Lekau di Aisyah radhiyallahu anha, hal itu berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah SAW dan tahiyyubi. Pada satu hari Rasulullah SAW mendatangi saya, lalu bersabda, al-indakum syai, apakah kalian punya sesuatu? Artinya apakah ada makanan? Ya. Kulna kami katakanlah, kami tidak punya makanan apapun. Maka Nabi SAW bersabda, fa'in mi'sol imun, sesungguhnya aku puasa. Ya. Jadi Nabi SAW waktu itu sudah pagi. Ya. Bertanya kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini imsak. Yang kedua, hukumnya adalah imsak. Apa imsak itu? Imsak itu bukan 10 menit sebelum subuh ya, teriak-teriak imsak, imsak, bukan itu ya, imsak di sini. Mesti imsak di sini adalah wa al-kafu anil muqtirati ma min aklin wa syurbin wa jima'in. Yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan, baik itu makanan, minuman ataupun berhubungan suami istri. Ya. Dan semua yang termasuk kepada itu, termasuk kepada makan minum, contohnya apa? Contohnya suntik suplemen. Ya. Tidak makan, tidak minum tapi diinfus. Diinfusnya apa? Diinfusnya vitamin B kompleks, ya, vitamin C segala macam ya seger. Ya atau disuntik. Atau dimasukkan ke dalam tubuh. Itu pun kalau berisi suplemen membatalkan karena termasuk makan dan minum. Salingat zaman. Yang ketiga ukurnya adalah waktu. Wal muradu bihi anna waktunya adalah siang. Wa huwa min tulu'i al-fajr ila ghurub asy-syams. Falau shoma laylan wa aqtara nahaaran fa sahha shaumuhu abada. Jadi yang maksud dengan siang ini adalah sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika seseorang mulai puasanya pada malam hari, contohnya mulai puasanya jam 12 malam, waktu nahar lalu kemudian berbukanya pada siang hari, bukanya pada jam 12 siang, ya, maka puasanya sama sekali tidak sah. Ya, tidak akan sah sama sekali, walaupun 12 jam. Walaupun contohnya begini, dia mulai berpuasa jam 12 malam, lalu berbukanya kapan? Berbukanya jam 4 sore. Tetap tidak sah. Walaupun waktu itu lebih dari 12 jam. Ya, tetap tidak sah. Itu rukun-rukun puasa. Sekarang, sunnah musawmi. Sunnah-sunnahnya puasa wajib. Awalan ta'dilul fitri. Yang pertama adalah bergegas atau mendahulukan menyegerakan puasa. Nah, menyegerakan puasa seperti apa? Jangan-jangan nanti kalau karena tidak paham, menyegerakan menyegerakan berbuka ya. Menyegerakan berbuka, jangan-jangan nanti karena tidak paham, menyegerakan berbuka, wah jangan lima langsung buka, kan menyegerakan buka, ya. Dan seperti itu. Wahuwa iqtaru akibat tahakkuki ghurubi syamsi. Yaitu cepat-cepat untuk berbuka ketika matahari benar-benar terbenam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia tetap berada di dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Ya. Wa qala Anas radhiyallahu anhu dan juga perkataan Anas radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalli al-maghrib hatta yaqtir wa law ala syarbati ma. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat maghrib sebelum ya sebelum dia berbuka walaupun hanya seteguk air. Nah, kalau di sini kan mungkin dengan jam ya, tapi aslinya adalah terbenam matahari. Bagaimana terbenam matahari? Matahari kan bulat ya, bulat begini. Ini level tanah. Kalau di kepulauan lebih enak lagi ya, level air. Ketika bulatan matahari itu sudah hilang semua tenggelam di dalam air, maka itu sudah maghrib walaupun masih terang. Selama bulatannya ada hilang, walaupun masih terpancar cahaya, ya tidak usah menunggu lagi, langsung Allahumma laka sumtu wa ala zika aftartu, atau Allah laka sumtu wa zika amantu wa ala zika aftartu. Itu sebenarnya perbedaan pendapat tentang masalah kesalahan mereka. Sana situ silakan pakai manapun ya. Tidak usah tantangan. Pertentangan itu adalah apa? Matahari baru setengahnya sudah buka, itu yang salah. Atau apa? Betul orang Yahudi. Orang Yahudi nunggu bintang-bintang muncul baru buka. Nah, itu bukan maghrib. Itu mungkin sudah menjelang malam ya. Bagaimana kalau sepertinya sekarang apa? Sedang musim hujan begini, bintang muncul-muncul sudah buka-buka ya. Alihat yang kedua, sunnahnya adalah qaulul fitri ala rukumin au tamrin au ma'i. Berbuka dengan rukum. Rukum itu kurma yang masih agak muda ya. Agak keset ya rasanya. Kalau orang tahu dia agak sepet. Au tamrin atau kurma kering, au ma'in atau air. Makanya kalau berbuka puasa itu bukan cepat-cepat makan kolak itu setelah air. Ini cepat-cepat es buah, cepat-cepat salad buah, cepat-cepat gorengan, bala-bala, ya, lada kering. Ya. Tidak, minum air dulu, itu sunnah. Al-Qur'an hati balada awalnya. Nah, yang paling afdol, yang paling utama, yang pertama itu untuk kurma yang masih muda. Ya, kalau bisa harganya juga lumayan ya. Setidaknya itu hampir 200 dan tidak tahan lama. Ya, kalau dikulkaskan paling 2 minggu setelah itu ya mulai busuk. Wa akhiruha adana. Dan yang terakhir adalah air itu yang paling rendah dari sunnah. Kalau selain itu tidak sunnah ya. Kalau masih ada lagi kurma kering, yang kurma keringnya itu bukan seperti di kita. Kita nggak tahan lama dan kurma kering seperti ini. Masih kalah namanya itu gigit itu insya Allah cokor di jantungnya saking kerasnya itu kurma kering seperti itu dari siang direndam di air jadi lembut jadi minumnya air kurma itu makan kurmanya itu kebiasaan sebagian orang Mesir. Wa yastahabu an yuftira ala wajhihi dan disunahkan untuk berbuka dengan apa namanya jumlah yang ganjil satu mata kurang gitu ya pertama tiga lah minimal 3, 5, 7, 9, 11 banyak banget ya 11 cuma 8 kita buka ya sini 3, 5, atau 7 ya sampai 7 ya kita kalau makan kurma biasanya 3 ya kalau sudah lebih 3 kalau buka sudah mulai enak kembali kurmanya kurma apa kaju. Atau kurma kayu sebesar ini besar ini, ya. Kurma Palestina atau mana itu sebesar ini tubuhnya. Kalau makan satu aja sudah mulai kita punya. Berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yaftiru ala rutabi rutabat, wasnya Rasulullah SAW berbuka puasa dengan rutab-rutab. Qabla an yusalli sebelum beliau sholat maghrib. Fa'ilam takun fa'ala tamarat jika tidak ada rutab maka dengan tamar yaitu kurma yang biasa kita temui. Fa'ilam takun hasawat min ma jika tidak ada juga maka beliau menghirup air mesti minum air. Ya. Airnya apa? Ya air bening seperti ini bukan marjan, ya. Bukan juga ABC. Ya. Airnya air dingin bebas itu mah tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Kalau saya lebih suka air dingin. Walaupun masih dingin di Mesir. Ketika puasa masih dingin di Mesir itu sekitar suhu udara 6 derajat 7 derajat bukan puasa yang dingin. Kenapa airnya dingin? Karena dari panasnya jadi malah dingin. Gitu ya. Tidak termasuk panas. Ya. Dingin juga juga. Salinan al-Qur'an dan Al-Qur'an. Ketiga yang disunahkan adalah berdoa ketika berbuka puasa. Inkan yakulu inda fitrihi karena Nabi SAW ketika berbuka puasa bersabda Allahumma laka sunna ala rizmuka aktarna katakabal mina inna ka'an kesalil alim. Ya lihat apanya begitu. Ya Allah untuk mengaku kami berpuasa dan dengan rezekimu kamu berbuka, maka terimalah ya Allah semuanya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' ay atghfirli dhunubi. Ya Allah, aku berdoa, aku meminta kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar mengampuni aku. Jadi masalah doa-doa ini jangan terlalu spesifikannya, karena ini bukan perkara yang usul. Ya, ini masalah furu'. Kita harus energi untuk mempermasalahkan masalah furu'. Asal ada dalilnya, walaupun hasan ataupun diperdebatkan hasan tidaknya, silakan pakai. Ya. Tidak perlu kemudian sampai main kotor-kotor buat status panjang berubah. Tak penting banget, ya. Kalau masalah akidah seperti apa namanya aliran Islam Nusantara, bolehlah berjilid-jilid bahas, ya. Karena itu kan kufur. Ya. Atau penolakan terhadap poligami itu jelas kufur. Bahas berjilid-jilid silakan. Walaupun nanti mungkin tidak mampu untuk poligami, ya, tapi jangan menolak. Ya. Karena untuk mampu itu sulit. Buktinya, ya saya. Problem. Kenapa? Ya saya merasa tidak mampu, buat apa? Coba. Ya kan? Iya. Hanya tidak mampu, tidak mau. Lengkap itu sudah. Ada yang mau, tapi tidak mampu. Ada yang mampu, tapi tidak mau. Kalau saya ada dua-duanya. Problem as-suhur. Sahur. Wahuwa aklul al-aklul wa syurbu fis-sahari. Sahur itu adalah makan dan minum pada waktu sahur. Ahlul lain, ini adalah sahur. Ya. Di apa namanya di akhir malam dengan niat berpuasa. Kalau niatnya tidak berpuasa, maka itu bukan sahur namanya. Tapi apa? Tapi apa namanya? Nikah gitu ya. Makan sebelum subuh kalau makan sahur itu nikah namanya. Ingat ada teman ya. Dibangunkan sahur. Susah sekali. Kemudian setelah itu dia makan malam. Ya. Lalu tidur lagi dia. Pas subuh tidak bangunkan, terbangun nongkrongan dia. Gila ya kalian, aku gak dibangunkan sahur katanya. Terus tidak bisa kerja itu apa? Nanti pas makannya minggu. Nanti waktu itu kemungkinan tidak sah puasanya, ya karena mungkin kita tidak tahu walaupun sudah niat puasa atau belum. Atau cuma waktu itu kita masih sama jahil, jadi tidak permasalahkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, inna qadra ma baina siyamina wa siyami inna qasma. Apa? Qabla atau qasma ini? Qabla, qasma ya? Berarti sih memang salah di sini tulis cetakannya. Inna qasma ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi ahmadus sahri. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Tidak ada puasa yang tanpa makan sahur kecuali umat Islam. Ya. Tidak ada. Ya. Dari sahur Nabi SAW, tasahharu fa inna fis-sahuri barakah. Makan sahurlah semuanya dalam makan sahur itu barakah. Coba sudah enak kita makan sahur berkah lagi. Walaupun biasanya hari pertama sahur tidak selera, hari selanjutnya sangat selera. Ya. Kemudian yang kelima, sunnahnya kata khairus suhuri fil juz fil akhiri min al-lail, mengakhirkan sahur pada bagian terakhir dari malam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma 'anjala al-fitra wa akharu as-suhur. Umatku masih berada dalam kebaikan selama mereka mendahulukan atau menyegerakan untuk berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ya. Wa yabtadi'u waqta suhuri min nisfi al-lail al-akhir wa yantahi qabla al-fajr bi daqiq. Nah, waktu sahur itu dimulai kapan? Dari pertengahan sepertiga malam terakhir. Jadi malam dibagi tiga. Nah, dan seperti kalau matahari ini di pertengahannya, jadi mungkin dimulai dari jam setengah empat atau jam tiga, ya kalau sekarang ya, jam setengah empat lah, itu sudah kita siap sebelum apa? Sebelum subuh, ya, atau jam setengah sebelum subuh. Sampai beberapa menit sebelum fajar berdasarkan perkataan Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama yusalli qabla kam bayna al-adhan was-suhuri wa la qadra 50 hadhih. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk melaksanakan salat. Lalu aku bertanya, berapakah jarak antara adzan dengan sahur? Ada di sini ada adzan subuh. Maka dikatakan sekitar 50 ayat. Nah, ini para sahabat ini kan zaman beliau belum ada apa? Belum ada jam kasio ya. Jisot belum ada itu. Jadi ukurannya demikian. Makanya kalau sebenarnya dalam salah satu apa? Dalam salah satu kitab suci yang sebelum Al-Qur'an ternyata itu juga pada jam 3 sore. Kita harap ya, hebat sekali waktu itu sudah ada ini ya, sudah ada jam kasio ya. Atau bahkan mungkin sudah ada renopor, renopor gitu ya, dengan jam kasio. Jadi mau ayat, dan ayat kalau contoh ayatnya pendek-pendek saja ya. Pendek seperti mau panjang, mulai dan hasil itu cepat sekali ya. Tapi juga tidak sepanjang surat Al-Baqarah yang ayat dayan itu. Kalau ayat dayan itu 50 ayat, satu juz lebih ya, tidak juga seperti itu. Ya mungkin perkiraannya ada sekitar 1 jam atau 3-4 sampai 1 jam ya. Kalau kita perkirakan atau mungkin cuma setengah jam. Mohon maaf, yang penting tidak terlalu lama. Makanya salah satu hal yang apa namanya? Yang merupakan sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk adalah ketika apa? Ketika sahurnya ada lagi, sahur jam 2. Jam 2 pagi, jam 2 malam lah ya. Kemudian selesai jam 3 tidur lagi, bablas gitunya salat subuhnya. Atau tahu enggak? Atau cuma saya saja. Kalau kita habis makan, tidur, bangun itu apa? Tenggorokan kering itu tidak. Iya kan? Tapi kalau sepertinya habis makan, kemudian kita sholat, baca Quran, tidurnya kan setelah matahari terbit, bangun tidak akan kering tenggorokan. Anak SMA tidak? Kalau anak SMA udah bisa nyoba, soalnya dia sekolah ya. Kuliah juga sama. Tapi waktu itu kan coba ya. Tidurnya jangan sebelum matahari terbit. Setelah matahari tidurnya. Ya. Jangan sebelum itu waktu itu berkah itu ya. Tidur, walaupun sampai zuhur, itu tidak akan apa? Tidak akan kering tenggorokan. Biasanya yang demikian yang tidurnya setelah apa setelah ada terbit itu adalah orang yang itikaf. Kenapa? Malamnya sibuk dengan ibadah, bukan masjid ya. Sibuk dengan baca Quran, dengan qiyamulail dan dengan berdoa ya. Makanya tidurnya adalah setelah pada hari terbit kita waktu duha, bertidur sampai zuhur. Habis zuhur kemudian mulai lagi tidur lagi ya. Atau mungkin tidur lagi juga silakan untuk apa mempersiapkan nanti malam seperti itu. Oh, tapi peringatan masyarakat itu dari Fajri lahu ayyakula wa ishawa hatta yitayakula tulu' al-Fajri. Barang siapa yang ragu-ragu dengan terbitnya fajar, maka dia boleh makan atau minum sampai dia yakin fajar telah terbit. Suma yumsika liqaulihi ta'ala, kemudian setelah dia yakin fajar sudah terbit, dia berhenti. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayqul aswad minal khayqil abyad minal aswad minal khayqil. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian garis putih di atas garis hitam pada waktu fajar. Itu kalau kita bisa melihatnya, yaitu ketika udara cerah. Ya, kalau di negara Timur Tengah jarus ya. Kenapa? Jarang hujan. Setahun kalau di Mesir itu hujan paling tanya nanti sama sama bapak ya. Tahun itu paling banyak 5 kali itu hebat itu, 5 kali setahun itu. Itu berbahaya, gerimis, gerimis berhujan. Ketika ada hujan, banjir kenapa? Tidak ada drainase. Karena tidak siapkan begitu. Waktu gila Ibn Abbas radhiyallahu anhu dikatakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini atas sahur faidah syakatku amsaktu. Sebenarnya aku makan sahur dan ketika aku ragu aku berhenti. Maka Ibn Abbas berkata kepadanya, kunta ma syakarta hatta la tasyukur. Kun ma syakarta. Maka selama kamu masih ragu, sampai kamu tidak ragu. Tapi jangan kemudian sudah terang-terang masih, ah, saya belum ragu, saya masih ragu, maka itu tidak demikian. Sudah ceritanya ya, sudah jelas kelihatan matahari, masih saya masih ragu itu matahari, jangan-jangan itu cuma apa, cuma lampu stadion bersama bola, tidak seperti itu juga ya, itu mau mengkali siapa ya? Jim, makruhat disom, hal-hal yang makruhkan dalam puasa. Awalan. Yukrahul sa'iri umuran misyakina ifta'u ila fasadis su'. Bagi orang yang berpuasa dimakruhkan beberapa perkara karena perkara itu akan menyebabkan, ya bisa menyebabkan rusaknya puasa. Mungkin tidak batal, tapi bisa membatalkan ya. Hanya bisa membatalkan. Wa ikanan fi hadidati halatu sinus su'. Walaupun pada dasarnya perbuatan itu tidak membuat, tidak membatalkan puasa, tapi kalau offside, nah ini kalau offside bisa membatalkan puasa. Pertama, al-mubalaghatu fil mawdhu' wa al-intishaq 'inda al-wudhu', berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan dalam istinsyak ketika berwudu. Kumur, wah sampai lama gitu ya. Wudu berkumur-kumur satu gelas keluar satu sendok. Kelamaan ya. Mana muat masa keluar di sini mesti ke dalam nih. Atau istinsyak. Masuk katanya. Maka ya, itu yang berlebihan. Ya jangan berlebihan. Apalagi istinsyak itu keperluan juga penting ya. Tapi itu penting-penting lah, penting ada yang masuk. Jangan ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Mubaliku istinsyaqi illa an takuna shaiman." Jadi ini perintah Nabi SAW kepada orang berwudu, dan berlebihanlah di dalam istinsyaq kecuali ketika berpuasa. Maka di sini ada larangan untuk berlebihan dalam istinsyaq. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam al-mubalaghata fi istinsyaq khashyata ay yasila ila al-jawfi syai'un min al-ma'i fa yufsidu sawmu. Nabi SAW membenci mubalaghah, berlebihan dalam istinsyaq. Kenapa? Karena khawatir ada sesuatu yang sampai ke tenggorokan, ya, sampai ke sini, sehingga akhirnya apa? Puasanya batal. Ya. Apa namanya? Ketika sudah kumur-kumur, dikagetkan, mumu, masuk, ya. Kamu makanya coba lagi dan lagi. Kalian al-qublatul ain mencium. Kebelah ini mencium, ya, jangan ibadahkan. Ekor tuhir syahwata tajuru ila insani sawmi bikhurujil nahi. Karena mencium ini bisa menimbulkan syahwat, apalagi pengantin baru, ya. Sehingga apa? Sehingga bisa membatalkan, merusak puasanya karena apa? Keluar nadi, ya, keluar nadi. Makanya kalau mau nikah jangan dekat-dekat puasa. Kan sunahnya kapan? Syawal, kenapa? Jauh dari puasa. Ya. Jangan bulan Syawal menikahnya. Syawal puasa mendaki istri itu. Keluar rumah lagi, keluar rumah lagi. Akhirnya saya kalau lepas puasa kan di rumah di masjid aja terus nikah ya. Pas malamnya baru di rumah. Gitu. Aku dijima, itu tadi buka parah atau akhirnya dijima. Kenapa? Karena kebablasan, asal cium cimanya. Masya Allah. Ya. Karena itu tidak akan bisa bayangkan kecuali nanti ketika sudah ijab sah, ya, sudah dapat ijab sah. Kalian tidak mengenal nabi bishabati bila zauja. Nah ini juga kita makruh. Memandang terus menerus dengan syahwat kepada istri. Kenapa? Biasanya dari mata turun ke hati, dari hati kemudian ke tangan. Tangan memegang dan selanjutnya. Rokiah yang keempat, al-fikru fi sya'ni jima, memikirkan masalah jima ini karena kerjaannya. Biasanya yang begini adalah orang yang tidak berpikir kepada Allah. Ya. Kalau mau sedang baca Quran masa bisa mikir itu ya? Tidak. Makanya daripada mikirkan jima, mikirkan ketika buka dengan apa yang persiapkan gitu. Tapi semua anak atau orang bujang sih tidak akan mungkin itu mikirnya buka di mana, mungkin ya. Pak anak kelas buka di mana? Ada undangan di mana? Oh, di masjid enak ya. Kalau apa namanya yang mahasiswa mahasiswa di masjid itu enak berbuka puasa, mereka hemat anggaran. Kenapa? Yang tidak akan berbuka itu banyak. Banyak sekali. Saya tinggal di daerah perumahan 8 tahun. Perumahan yang ketika ada kekacauan di situ, masjidnya yang kelabak dan macam, tapi itu stres. Itu 30 meter dari rumah ada seorang pengusaha setiap tahun dia mengadakan buka puasa bersama. Subhanallah ya, porsinya itu orang kita berapa ratus orang setiap harinya dari awal sampai akhir. Antum tahu berapa bagaimana makannya? Kalau ayam setiap orang seperempat ayam. Bagiannya ya, belum perubahannya. Kalau daging, daging sekitar 4 kilo per orang. Ini besar. Makanya banyak berburu ke sana dan tidak pernah kurang. Ada terus. Dan kalau datang, kita datang ke pelajar datang ke sana itu wah, disambut masuk ke orang Mesir di luar, ke orang pelajar di dalam. Disambut senang mereka ya. Lebih banyak orang bahkan ya nanti besok ajak kawan-kawan. Bukan jangan ada ya, macam tidak cukup bukan ya. Besok ajak perempuan itu. Kenapa? Karena orang Mesir itu dalam segi bertawakal kepada Allah dan rezeki itu kita tidak susah mengarahkannya. Mereka yakin bahwa setiap diinfakkan akan bertambah banyak. Bahkan kalau ke daerah tempat mereka tempat itu daerah pertokoan situ ya, nanti pegawai toko itu berebut mengapa namanya menarikkan kita untuk apa? Untuk berbuka di apa namanya di meja yang sudah disediakan oleh majikannya. Kalau tidak dapat dimarahi. Tapi kalau dapat banyak dapat bonus. Sampai kemudian, ya Indonesia, itu. Ya sudah buka di situ. Ya, sebetulnya melalui datu rahman. Artinya apa? Makanan dari Allah. Coba bayangkan ya. Hidangan dari Allah, sebetulnya itu main di terahmat. Makanya kalau ke teman-teman Mesir, kalau orang Mesir itu pernah main di terahmat, berarti hidupnya sengsara. Karena itu keindahnya ya. Semoga jadi pengen kesempatan lagi. Khamisan yang makruh langsung terjadi di terbarati au basya latihat berjasad. Yang kelima yang makruh juga adalah menyentuh perempuan dengan tangan atau memeluknya. Apalagi dulu dia sedang memandang saja sudah makruh, memeluk lagi ya. Tentu ini yang halal ya. Kalau yang halal pun jelasnya enggak jadi makruh ya. Ini perempuan yang halal bagi kita ya. Kalau di antum ya belum ada ya, berarti yang haram semua ya. Ini kalau buat saya atau yang belum menikah itu jadi makruh karena sama halal. Tidak ada yang halal jadi yang haram jadi makruh ya. Enak setahun. Nanti ngantum modus itu ketemu awal, berapa cuma kru katanya. Nah saya tak akan sekarang, biar tidak jadi apa, tidak jadi modus. Saya bisa masuk ke anak. Kalau yang lain ayat Rasul bahwa itu aja ini bukan apa. Anak dari sini seperti permen karet tentang perasa. Ya, mengang-mengang. Ya. Kenapa? Karena yang khawatirkan sebagian dari itu akan ketenangan masuk ke tapi ngapain sih pakai yang gitu pekerjaannya mending tidur. Kalau misalnya dapat kita dari awet doan, nah ini merasakan mencicipi makanan yang begini ya, biasanya kan tidak ditelan ya, tapi bukan cicipinya enggak, itu bukan cicipi, itu doyan ya. Jadi hanya di apa, hanya di ujung lidah ya. Tapi saya sampai sekarang nggak bisa ya, nggak bisa apa, karena buat saya mungkin lidah saya agak aneh kali ya, apa namanya itu tidak begitu pas gitu ya. Jadi mendingan apa, mendingan pakai ilmu kirata. Tahu kirata? Kira-kira rata. Ya, nggak usah cicip-cicip. Pokoknya segini. Kalau berantakan nanti habis itu buka selesai. Penting jangan keasinan. Kenapa? Kalau keasinan nggak bisa diakalin. Coba makan kalau sudah keasinan gimana ngakalinnya? Nggak bisa. Kalau kurang garam kan tinggal tambah. Mudah. Paham ya? Yang di apa dimakruhkan al-maghmadatu lighayri wudhu'in aw hajatin tad'u ilaiha, yaitu berkumur-kumur tanpa wudhu atau tanpa keperluan ya, hanya tiba-tiba kumur-kumur kenapa iseng aja sama itu kita namanya makruh ya. Tasihan al-ihtiyadu fi awal an-nahar wa la tasati akhirih, ihtiyad yaitu makan celah ya, makan celah di awal siang. Awal siang itu kapan? Sebelum zuhur ya, sebelum zuhur sampai asar itu awal siang, sampai sebelum asar. Tapi kalau setelah asar tidak apa-apa. Kenapa? Ya itu apa namanya, pendapat sebagian ulama ya. Itu bagi celah, bagi celah enggak? Enggak, kenapa? Takut tambah datang ya. Ashirat al-hijamatu al-fasu khasyat al-da'fi al-mu'addi ila al-iftar bima kudzalika min at-taghrir bis-shaum. Hijamah atau fasdu, fasdu itu adalah ya, apa melukai ini ya, apa pembuluh vena untuk keluarkan darah. Ya. Artinya mirip dengan hijamah, tapi kalau hijamah kan hanya di kulit, kalau itu langsung ke pembuluhnya. Itu dimakruhkan kenapa? Karena dikhawatirkan akan menjadi lemah sehingga dia berbuka puasa. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan orang tertipu dengan puasanya saya kuat ya. Tapi sebagai ulama bahkan ada mengatakan kalau dibekam itu membatalkan puasa. Ada sebagian yang mengatakan itu yang mengatakan makruh ya, kalau sebenarnya lebih apa namanya, lebih pasti adalah makruh. Karena gak ada riwayat juga Nabi SAW pernah bekam ketika sedang berpuasa. Dan Imam Ahmad juga bukan sedang puasa, ketika berpuasa hanya ketika umurnya sudah bertambah, sudah semakin lanjut, berbukanya adalah malam ya, tidak pada siang hari lagi. Wallahu a'lam. Sekarang al-badat tasyian yang kesembilan, lima yuftiru shaum, apa yang membatalkan puasa? Wa ma yubaqu lis-shaum fi fi'luh, dan apa yang boleh dilakukan berpuasa? Wa ma yu'fu anhu fihi, dan apa yang dimaafkan bagi orang berpuasa untuk dilakukan. Alif ya mayyit tinusau umur. Iya, yang membatalkan puasa beberapa perkara yaitu awalan wusulil bai' ila jawfi biwasatil anfi kas'uqi aw al-'aini wal udhuni kat-taqtiri aw al-duburi wa qubul al-mar'ati kal-haqqan wa qubul kal-haqqan. Yaitu sampainya cairan ke jauh, ke samping ke sini ya, jauh sini. Dengan apa? Dengan hidung, seperti saut. Saut itu sesuatu yang diisap ini ya, atau mungkin bukan inhaler ya. Seperti kalau dulu ada yang spray, nah itu ya, isap spray begitu ya. Apa namanya, kepada mata dan atau dari mata dan hidung seperti taktil, seperti tetes. Makanya para ulama namanya disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa tetes mata itu kalau tidak terasa pahit, tidak terasa di tenggorokan, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian kira tetes mata terasa, batal puasanya. Ya. Kenapa? Karena ada hubungannya dari lubang sini ke sini. Ya. Itu demikian. Atau dubur, atau dimasukkan ke dubur. Ya, atau ke depan. Seperti apa? Seperti suntikan. Tanya, mau soal jauh fi bil mubalaqa fil maradi awal istimshaqi fil mudhi wa ghairi. Jadi cairan yang sampai ke sini, ya, ke tenggorokan, apa namanya, ke rongga dada atau ke tenggorokan, melalui hidung, apa namanya, karena berkumur-kumur atau istinsyak, baik dalam wudu atau di luar wudu, apalagi di luar wudu, ya, dalam wudu pun kalau berkumur-kumur, ya, kumur-kumurnya satu gelas, tulangnya satu sendok, ya itu jelas batalnya itu, ya, mumpet sedikit, kemana muat? Harisan khurujul mani bimudaw madin nadari au idamatil fitri au kumlatin au basyaratin. Keluar mani. Keluar mani karena apa? Karena memandang terus menerus. Atau karena memikirkan terus menerus. Atau karena mencium. Atau karena memeluk. Ya. Keluar itu batal, ya. Tapi tidak wajib kepala. Karena waktu itu hanya dengan jimat. Salitan Rabi'an al-istiqtabu al-abdu muntah dengan sengaja. Nah, masukkan kuda di sini. Ya, muntah sengaja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, menistahwa'a abdan bal-yakti. Barang siapa sengaja muntah, maka hendaknya dia mengkotor puasanya. Amman man wala wakul qai'u faqwa'a biduli ikhtiari ala yaksu. Adapun yang dia tidak bisa menahan dirinya untuk muntah, lalu dia muntah tanpa keinginannya, maka puasanya tidak rusak. Seperti apa? Seperti lewat tempat sampah, gitu ya, atau lewat apa namanya, bangkai yang sudah busuk. Ya. Nah itu tidak bisa menahan diri, muntah. Atau sebagai darah itu mungkin dia melihat darah itu mual, itu muntah. Seperti itu ada temannya. Teman melihat ada orang Mesir yang terjelas apa kereta listrik itu dia langsung muntah. Kalau saya bantu untuk mengeluarkannya waktu itu. Dan saya itu langsung makan sate yang pakai saus enak. Enak ya. Nah, lapar, pingin enak kan. Nah, itu berarti tidak batal ya, tapi harus sengaja batal. Khamisan al-aklu aw asyurbu aw al-wada'u fi hal al-ikrahi 'ala dhalik. Makan, minum dan berjima ketika dipaksa. Ketika dipaksa tetap batal. Hanya tidak dosa. Seperti seorang istri dipaksa jima oleh suaminya, dia batal puasanya tapi tidak wajib kafarat. Dia wajib kafarat siapa? Suaminya saja. Tapi kalau istrinya ngajak, dua-duanya kafarat. Kenapa? Mana ada suami dipaksa, ya? Memang ada laki-laki diperkosa kecuali seorang laki-laki. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang keenam, man akala wa syariba mulannan baqaratayn itu mayatabayyana lahu tuhrul sajdi. Barang siapa yang minum karena nyangka masih malam, ketika waktu itu matahari sudah terbit, maka batal puasanya. Tapi dia tetap harus menahan makan dan minum sampai maghrib, tidak pernah kan sudah batal, boleh terusin aja. Enggak, ya, tetap harus menahan, ya, tetap harus menahan sampai maghrib. Tidak kemudian sengaja malah teruskan aja, bosan bisa tidak. Kami kan, maka kalau syariba dhuhran dhuhur laili itu matabain lahu raqa'an nahar. Barang siapa makan minum dan minum, ya, karena nyata sudah malam. Ternyata kemudian nyata masih siang, maka juga sama batal puasa. Seperti apa? Langit gelap, dia di luar. Pas bangun, langit gelap. Udah maghrib, jam mati jamnya. Wah, Mekah. Pas begitu, ternyata terang lagi. Kita merasa ada nasarnya. Dia adalah terabu pada puasanya. Kami dan bangkatala wa syaribah nasya. Semalam lam sik dolan anna bisa mawin wajibin alaihi madama qalna kala wa syaribah wa wasalam titulak ila alaihi. Barang siapa makan minum lupa, karena lupa. Tapi bukan lupa. Tapi setelah dia ingat, tetap lanjutkan makan. Karena dia menyangka itu tidak apa-apa. Ya, akhirnya dia makan sampai malam, sampai maghrib ya. Kalau sudah diingatkan ya berhenti. Kasian sekali ya, dia baru makan, baru makan cabai belum, kamu puasa. Ini kalau balas cabai dia pun cabainya, puasa ya, jangan lanjutkan dengan balas balasnya. Kalau lanjutkan batal karena harus diingatkan. Ya, ketika saya dulu di pondok pernah begitu, ya, saya naik ke pohon belimbing karena belimbing sudah enak, sudah matang. Nah, begitu ya. Teman dia ya, di bawah mendaki nanya, pas kan nggak puasa? Tunggu mah, ya. Kemudian kenapa nggak tunggu saya selesai dulu? Saya bilang, enak banget ya. Kemudian yang kesembilan, musuhul malaysia betul amin al sharabi dan jauhi bimaksud yang fahmi kardinai jawablah kafir al khaydin lima rupiah an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala al zaumu lima dakwala walaysa lima kharaja. Masuknya sesuatu yang bukan makanan atau minuman ke jauh melalui mulut dengan ditelan seperti apa pemaka. Makan gini nih kotak kaki batu cincin telan kurang kerjaan atau benang ya bukan benang itu dikiranya indomie karena dasarkan dari nafas dan nama bahwa bahwa puasa itu dilihat dari apa yang masuk bukan apa yang keluar. Ya, atau dimaksudkan. Yuridu radhiyallahu anhu bihadza an yusuma yufsidu bima yadkhulu fil jawfi laysa bima yakhruju kadami al-qalb. Beliau mengatakan itu untuk menerangkan bahwa yang merusak puasa itu adalah yang masuk ke dalam perut, bukan yang keluar dari perut, baik itu darah ataupun muntah, ya. Kecuali kalau muntahnya sengaja, kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Akhirnya yang kesepuluh, rabdun iyatisaw, menolak berpuasa berpuasa. Walau lam ya'kul aw yashrab ikana ghayr mata'awwil bi qari aw bi qari la fala. Jadi dia tidak berniat, ya, bukan karena berijtihad, ya, menurut dia lah ijtihad, berpuasa wajib, apa namanya berniat tidak wajib. Tapi kalau dia tidak berijtihad itu, atau dia sudah tahu ijtihadnya salah, dia masih juga ijtihad seperti itu, maka puasanya batal walaupun dia tidak makan dan minum. Kenapa? Karena tidak ber, tidak berniat. Ya. Kemudian yang ke sebelas, abid datu al Islam in ada ilai. Ya, orang yang murtad kemudian masuk Islam lagi. Contohnya dia pagi hari subuhnya sahur, ya. Kemudian jam berapa dia murtad. Kemudian jam 10 sahur lagi dia masuk Islam lagi, maka batal puasanya. Kenapa? Karena sudah keluar dari Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya asyraf kadana ada bidat na'amaduk. Wala takunna min al-khasir illa kaum musyrik." Maka amalan kau kubur, ya, dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Wa hadhihi mubtilatun kullu an tufsidu sawma. Wa tujibu Allah al-yawm alladhi fasad biha ghayru annaha lan taqbara fiha. Semua yang tadi itu pembatal puasa. Ya, dan wajib untuk mengqadha pada hari yang lain di mana dia merusak puasanya tanpa harus ada kafarat. Ya, tanpa membayar kafarat, hanya membayar puasanya saja. Itu kafaratu la tajibu illa 'ala al-muftiri mumtilaini. Kafarat itu hanya wajib bagi dua pembatal saja. Ya, yaitu pertama al-jima' al-'amdu min ghairi iqrah, yaitu berjima' dengan sengaja tanpa paksaan. Tentu ini adalah laki-laki biasanya, ya. Karena laki-laki tidak mungkin dipaksa. Berdasarkan sabda, perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia amanjul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaktu ya Rasulullah, qala ma halakaka, qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan, faqala hal tajidu ma tu'tiqu raqabata, qala la, qala wa hatta tastati' an tasuma shahrayn mutatabi'ain, qala la, qala hal tajidu ma tu'tiqu تدعيمه ستين مسكينة ولا لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه التمر فقال خذ تصدق بهذا قال فهل علي أقل منا والله ما بين لبني أهل بيتي أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت شبابته وقال اذهب فأطعمه أهلك. فإنه يتغنى الجوع. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, celaka wahai Rasulullah, aku celaka. Maka Nabi berkata, apa yang mencelakakanmu? Dia berkata, aku menggauli istriku di tengah hari Ramadan. Maka Nabi bersabda, apakah engkau bisa membebaskan budak? Dia berkata, tidak. Kemudian, apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan, tidak. Akhirnya 2 bulan, 1 bulan saja. Bocor ya, berturut-turut. Kemudian yang ketiga, apakah engkau punya barang atau punya sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Tidak juga. Lalu dia berdua. Maka Nabi SAW membawa 1 ember tamar, lalu mengatakan, nih, ambil, bersedekah dengan ini. Apa kata laki-laki itu? Wahai Rasulullah, di kampung saya itu tidak ada lebih miskin dari saya. Dan keluarga saya itu lebih butuh dari dia pada yang lain. Maka Nabi SAW tertawa sampai nampak gerahamnya. Kenapa? Lucu kali orang ini ya, udah miskin bantu lagi. Tapi jujur, ya. Maka Nabi SAW, ambil, beri makan keluargamu, katanya. Ya, artinya dia boleh makan, hanya keluarganya saja makan. Ya, seperti itu. Ini hikmahnya Nabi SAW. Coba kalau kita mungkin lagi kita mari berbisa, kamu udah miskin dosa lagi ya. Tapi ini dalam ketawa ya. Kenapa? Karena memang itu di luar kekuasaannya. Ya. Kalau dia memang sengaja, dia tidak akan mengambil kepada Nabi. Ya, dia jujur dengan hal itu. Ya. Tapi jangan menjadi modus antum nanti ya. Yang kedua, aku wasyurbu bila rozin mubihin. Makan dan minum tanpa ada udzur. Menurut Abu Hanifah dan Malik rahimahumullah, itu harus ada kafarah. Dari mereka bahwa seorang laki-laki berbuka puasa di bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar kafarah. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aftartu yawman fi Ramadan muta'ammidan." Aku sengaja berbuka pada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, bebaskanlah budak perempuan. Aku selalu salam tabayin awal miskina. Ya, jadi hampir sama dengan apa? Dengan yang berhubungan dengan istrinya di siang hari. Itu antara apa? Membuka budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, kalau untuk berpuasa budak tidak ada. Berarti apa? Berpuasa berturut-turut kecuali kalau memang tidak mampu, masa tidak mampu. Ya. Ustaz, 1 bulan saja bocor, Ustaz, 1 bulan di mana ini? Nanti bocor terus, ulangi lagi, kita sampai selesai puasa depan nanti ya. Baik, yang ke mana ini mesti apa yang diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa? Kita selesaikan ya. Insyaallah. Diperbolehkan bagi berpuasa beberapa perkara, yaitu pertama asywak dan nahar, bersiwak sepanjang siang. Allahumma maka Nabi Imam Ahmad bahwa Nabi Karimah Rasul tiba azwar kecuali Imam Ahmad memakruhkannya setelah zuhur. Namun bedakan antara siwak dengan gosok gigi. Ya, beda. Kenapa? Siwak itu begini tanpa air, gosok gigi pakai air. Jadi makanya kalau jangan wah kamu boleh jangan. Ya, gosok gigi dia. Pertama juga gosok gigi. Ya, emang yang pernah ini rusak. Kalau saya digosok, kedua itu kan pakai air dan imam ngomong. Ini ada terasa kan? Di kita? Iya. Kalau siwak ada terasa ini dalam? Tidak. Ada yang gosok di sini. Nggak ada tahi. Nggak ada di kita kan? Ini hanya di gerakan. Kemudian yang kedua, tabarru bi ma'in syajaratil haq. Nah ini, mendinginkan badan dengan apa? Dengan air ketika panas terik. Ya. Baik itu ya disiramkan ke badannya atau dia berendam. Tapi jangan sampai dengan badannya, dengan kepalanya. Kenapa? Kalau kepalanya nanti apa ada? Ketelan, sedikit saja. Saya itu ketika di Mesir ketika panas sedang terik-teriknya, apa yang saya lakukan? Ya. Ketika sedang berpuasa, pakai baju kaos, celup di leher, peras, pakai wajah kering. Saking panasnya. Ya. Indah kan? Indah. Puasa lagi, panjang lagi kalau musim panas itu. Sahurnya 2:30, bukanya 7:30. Rabi'an as-safaru li hajatin mubahah. Bersafar untuk keperluan yang diperbolehkan. kalau dia tahu kalau dia berpergiannya itu akan menyebabkan dia berpuasa. Nah, maka itu menyebabkan dia berbuka. Kenapa? Karena capek. Tapi sekarang ini kalau sabar sekali ini insya Allah tidak menyebabkan berbuka ya. Kendalanya asyik semua ya. Khamisan antarawi bi ahli dawa'in halal. Berobat dengan obat. Oh yang ketiga. Al-akru wa syukru al-wadhu laylah. Aduh. Makan, minum, dan nganu pada malam hari itu boleh, ya. Sampai apa? Sampai terbit fajar itu boleh. Yang kelima, kata dawi yang dawi halal berobat dengan obat halal manapun. Lagi sih sudah jauh ini musyri, selama tidak sampai ke jauhnya, ya. Seperti menggunakan apa? Menggunakan jarum, menggunakan apa? Suntikan, ya. Selama suntikannya itu bukan suntikan suplemen. Tapi kalau suplemen batal, ya. Antibiotik nggak masalah, insulin nggak masalah, vitamin D batal. Ya. Apalagi apa? Apalagi multivitamin ya, patikur, apa? Disuntikan batal puasanya, ya. Renokit suntikan batal puasanya. Sadisan ma'um tu'ami lintin su'ili daya hidumah yang tumbulahu ta'amu mutadila huni'lahu anhu isyartin al-lazina silat jauhi al-madin masyai mengunyah makanan buat bayi yang memang harus dikunyah karena tidak mungkin dia tidak punya apa, tidak punya tumbuh tangan, tidak punya mutu cowek, ya, tidak punya dikunyahkan karena bayi itu butuh. Kalau bayi itu masih dengan boleh dengan makanan lain, maka dengan makanan lain. Tapi kalau butuh itu saja, maka boleh dengan syarat apa? Dengan syarat tidak ada sampai ke sini, ya. Jangan pura-pura tertelan, ya. Munyahnya 3 butir, keluarnya 1 butir. Sabaran kata tayyibu wa tabakhur wa dalika bi'adami urunahi fi kulli hadha an syahr, yaitu boleh memakai parfum dan tabakhur. Tabakhur itu memakai apa? Yang asap, ya. Itu dibakar di dukhur seperti kalau seperti minyak, ya. Tapi ini bukan, ini adalah akar-akar, ya. Akar cendana, akar bahu dibakar itu. Kalau di negara Arab sampai sekarang masih dipakai untuk di masjid itu dibakar kalau pas apa? Pas mau Jumat, pokoknya harum pas masuk itu, harumnya khas, ya. Kalau kita bisa ngadukul jim mayur ma'adhu apa yang dimaafkan yurmal iswa'ini an'umur. Orang berpuasa dimaafkan dari beberapa perkara. Awalan bani uniqi walau kathura walmuran begini kunafsi hidayiku ghairi menelan ludah walaupun banyak yang ditelannya selama ludahnya sendiri pun tidak ludah orang lain. Masuk ke orang lain, ya. Tapi ini masih jelaskan ini ilmu, ya. Nanti harus kita belajar. Saktanya mengkhotbahul qaid wal qasi wa illa yajib min hasyu ila jawfi. Ba'da an yakuna qad wasala ila taraf wa taraf ila sa'i. Biar otak ataupun apa namanya seperti apa sendawa atau sesuatu, ya, selama tidak ditelan lagi. Ya, selama tidak lagi, kalau sudah pakai sini, kalau sampai sini, tidak lagi masalah. Walaupun pedas-pedas ya biasanya. Tapi kalau sampai keluar dari sini, itu harus dibuang. Ya, jangan sampai sini. Jadi aman kan? Kalau sampai sini, buang. Ya, tidak akan puasanya. Tali tadi tidak untuk babi, wal batat itu diakhirat. Menelan lalat tanpa sengaja. Contohnya naik helm, naik motor, pakai helm, gak ditutup kacanya, sambil ngobrol, ya, atau tidur, ya, ngorok, balok hijau masuk, ya, vitamin L, dalam, itu dia. Tapi kalau sengaja, nah, itu batal puasanya. Memangnya kodok ya, atau cecok, atau apa? Itu yang umur, ya. Yang kelima, yang keempat, gubal tori lewat masonya. Nah ini, debu-debuan jalan dan apa namanya dan pabrik, berdukun lekal dan juga asap kayu bakar. Ya, masih kalau tidak dilayan kalau tak harus zuminha dan semua asap-asap yang tidak mungkin dihindari polusi, ya. Tapi kalau asap rokok, ya itu sengaja itu, ya. Tapi juga tidak seperti yang begini, hidupkan motor. itu patah, ada apa? Itu sengaja, ya? Bukan motor pakai senam, ini sengaja itu, patah itu. Yang kelima, al-isbah junuban, yaitu junub pada pagi hari. Ya, walau yang jahilnya harus puluh wahwah junub, ya, selama dia junubnya itu tidak sepanjang siang. Artinya mungkin sebelum apa? Sebelum sahur berhubungan dulu, sahur kemudian pagi harinya masih junub. Ya kan ada kemaksudan di dalam sholat subuh ya, betul. Yang keenam ikhtilaf mimpi. Nah, ini pasti laki-laki. Fana syai ada manihtalama wa husnani. Orang yang bermimpi ketika berpuasa tidak ada dosa apa-apa. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, rukyatul qalam, diangkat kolam di atas tiga. Pertama majnun, orang yang gila sampai dia sadar, yang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai dia mimpi. Jadi kalau antum gitu ya, tidur di masjid Salman, contohnya ya, siang hari habis zuhur, tiba-tiba pas bangun puasa, batal enggak, tapi mandi, ya wajib mandi, gitu. Cepat-cepat mandi, jangan tidur apa, merusak tidurnya. Dan ketujuh alat wajib bukhoran kalau misalnya makan dan minum tidak sengaja atau karena lupa. Ila anda manika jalan anahu alaihi qadar bilfadli fa'ihtiyati minhu. Tapi madhab maliki memandang ya berpendapat wajib qadar jika itu puasanya yang patuh sebagai kewaspadaan saja. Adapun kalau puasanya puasa yang apa namanya yang sunnah tidak wajib qadar menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut madhab yang lain tidak wajib qadar. Mau puasa yang patuh ataupun yang apa yang sunnah. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia wahsaimun fa'atala usaiba fa'mitim maksumahum fa'inna ma'atamahu usaqah. Barang siapa yang lupa ketika berpuasa lalu dia makan minum, maka hendaklah dia menyelesaikan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberikannya makan dan minum. Dulu pernah ada kejadian ya, banyak yang dulu itu bukan lagi makan minum, membelah kelapa muda makan sampai habis ya pas tengah hari. Orang melihat dia katanya begini ya, tersepona. Dah habis baru Pak Haji enggak puasa. Kenapa enggak bilang dari tadi katanya. Dah habis tuh. Ya, seperti itu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man afthara fi Ramadan yastaghfara Allah alaihi wa taqwara." Barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan pada siang hari, maka tidak ada qadha karena lupa. Maka tidak ada qadha dan juga tidak ada kafarat. Ya. Yang ketujuh, yang kesempatan itu terakhiran yang materi yang tersebut. Fi banyak ada kafarat, tentang kafarat. Wala hikmata minha dan hikmatnya. Al-kafarat itu ma yukafiru bihi tadbu al-mutlaq tabu ala al-mukhalafat al-syari. Dimaksud dengan kafarat itu adalah hal yang akan menghapuskan dosa dan disebabkan menyelisih agama. Faman qalat syari'ah majma'a bina al-Ramadan aw akala washariba 'amilan wajadani la yuqaddiru an hadhihi al-mukhalafati bi fi'lin wahidin min thalathah. Barang siapa yang menyelisih syariah dengan berjima' di usia akhir Ramadan atau makan dan minum dengan sengaja, maka dia wajib untuk membayar kafarat dari pelanggaran ini dengan melakukan salah satu di antara tiga. Pertama, itu qaraba batin mukminah, membebaskan budak yang perempuan yang mukminat yang beriman. Yang kedua, siam syahwain mutatabain atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Yang ketiga, harus tidak miskina, memberi makan 60 orang miskin. Lekulli miskin muddan min bun. Satu orang miskin itu diberi makan satu mud, ya, satu mud pun, satu mud. Berapa satu mud itu? Katanya pada saat dikirim nanti ya, beli punya. Itu punya sandalnya. Saya punya dan tak hilang. Benar itu dan juga. Aku syair, aku syair, syair itu diurut. Aku tamrin atau apa namanya tamrin itu kurma. Ya, biasa dari istiqlal sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau sini dengan satu pun apa? Satu pun beras kalau di sini. Karena ini makanan pokok. Lalu orang yang hadir terhadap Nabi Allah ada ibratih sebagai manas wahid. Ya, yang tadi disebutkan laki-laki miskin, tapi apa namanya menggaul istrinya siang hari. Lalu pastabta berminta fatwa kepada Rasulullah SAW, wa ta'adadul kafarat bid'adul mukhalafah. Nah, kafarat itu berulang dengan berulangnya pelanggaran. Contohnya, 1, 2, 3 kali berhubungan pada satu hari, berarti 6 bulan puasanya betul-betul. Demen amat ya. Seperti itu. Atau membayar, memakan, memberi makan 180 orang miskin. Ya. Kenapa ya, saya tidak sebutkan memberi apa membebaskan budak? Karena sekarang sudah tidak ada budak ya, untuk dibebaskan. Faqad ya'lam bi yawmin mu'akkad rasyid wa bi yawmin akhar fa inna 'alayhi al-kafaratan. Nah, barang siapa ya pada hari ini dia berjima, besoknya dia makan minum sengaja, maka dua kafarat baginya. Na'udzubillahi minzalik. Ba al-hikmah fil kafarah, hikmah membayar kafarat. Walhikmatu fil kafarati hiya sawm syari'ati 'an at-tala'ubi biha. Adanya kafarat itu untuk menjaga agama dari permainan atau agar tidak dipermainkan. Wa tihati hurmatiha, agar jangan sampai kehormatannya dirusak. Kama annaha tutahhiru nafsal muslim min athari tanwil mukhalafati allati intakaba bila udhri. Sebagaimana kafarat itu juga menyucikan jiwa seorang muslim dari sisa-sisa dosa pelanggaran yang dia lakukan tanpa uzur. Wa min huna kana yanbaghi an tuhayyir taqarahu 'ala an-nahwi alladhi syuri'at 'alayhi kamiyatan wa kayfiyatan. Oleh karena itu, sendaknya kafarat itu dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan, sesuai yang disyariatkan, baik secara jumlah dan juga secara tata caranya. Ya, hatta tarji'a fi hadhihi muhimmatiha izalat dhanbi wa ma'a athari 'ani nafsi. Sehingga bisa berhasil melaksanakan tugasnya, itu apa? Menghilangkan dosa dan menghapuskan sisa-sisa dosa itu di dalam jiwa. Wal aslu fil kafarati qaulullahi ta'ala, dan asal dari kafarat itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanati yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Surah Qur'an 114. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah di manapun kau berada. Wa wa'ti sayyi'atil hasanati tad'uha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, dan bertaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, perkara saum sudah selesai. Untuk bekal kita semuanya nanti menghadapi bulan Ramadan yang hanya tinggal kurang dari 3 minggu. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan, ada waktu sedikit. Saya ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, terkait sikat gigi dengan pasta gigi itu jadinya bagaimana, Ustaz, ya? Kan bisa jadi sahurnya mepet, udah azan. Nah, itu kalau nggak boleh, berarti nggak bisa. Bukan, kalau itu nggak masalah. Yang di masalah itu adalah sepanjang siang, usah gila-gila, usah gila-gila, kalau seperti itu nggak, misalnya masalahnya, mohon. Terus kan yang kedua terkait bekam tadi kan, apa mungkin Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang bagus? Kenapa? Begini, karena sebagai ulama memakulkan itu, karena memahami hadis ini, apakah hadis ini dhaif atau hasan? Nah, memahami itu dari dhaif, berarti dia mengatakan ini tidak sah. Berarti yang jelas adalah makruh, seperti itu. Para ulama biasa berbeda pendapat dalam mensahihkan hadis, dan itu berpengaruh kepada pengambilan hukum. Jadi jangan kemudian mengatakan apakah mungkin Rasulullah, bukan. Tapi bagaimana, kenapa sebagai ulama ini kan kena pemikiran. Jadi jangan dituju Rasulullah ya. Allah. Ustaz, ya. Terkadang kalau kita puasa itu kan bibir kita kering. Ya. kalau kita misalnya perasaan pakai tidak kenal gitu di bibir kita gimana? Nggak masalah, tempat kalian berdosa itu nggak masalah. Ya, tempat kalian berdosa atau nggak masalah. Ya, jangan. Tapi jangan begini, pakai ini. Jangan. Katalah ya, pakai tidak itu di sini ya. Jangan apa, biar tidak kenal itu masalah juga. Ya, Allah. Sudah. Mengenai syarat dahak itu, terus kita berdahak dan nggak bisa ngeluarin lagi, misalkan lagi di ruang di suatu tempat yang bisa ngeluarin itu boleh ditelan. Kalau sudah sampai sini tidak boleh, tidak boleh. Tidak masuk di, jadi kayak masa di sini. Kalau hanya sekedar masih di sini nggak masalah. Nggak boleh keluar, terus cukup. Buat, makanya sudah itu kalau yang mantel, apa namanya? Kalau yang sepertinya orang pasti begitu ya. Kalau masih makan, nanti kamu ngeliatnya jorok. Bisa putarannya. Terus lipat apa suka. Nanti kurang cuci. Gitu. Kalau masalah makanan yang nyelip, itu dibuang. Ya kan nyelip di mana dulu? Ya, bisa sahur, bisa rumah. Ya buang. Ya itu kan. Di luar ini, luar setengah kita yang lagi berinteraksi atau sekolah macam yang merasa ada makanan masuk atau segala macam itu dipanggil itu kan disengaja tidak sengaja kan kalau itu ya itu ada terasa kan ada terasa sama dengan seperti itu ya ketika sedang mengolok-olok dia lagi ya ya disengaja itu wah kita kalau ini ada lagi foto dari belakang nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita jumpa sini. Insya Allah, untuk minggu depan kita kembali ke pembahasan yang harusnya kemarin. Apa ya? Tidak, sorry. Zakat ya? Ya, nanti insya Allah kita akan kembali ke zakat sampai di apa namanya? Akhir pertemuan kita. Ya, salah zakat. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syiah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang bermanfaat dan memberikan kita rezeki untuk memakannya dan semoga mengampuni orang tua kita, guru kita dan semua orang Islam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.